Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. فقال المصنف وإن كان الكلام ناقصا وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه ويسمى استثناء مفرغا. Jadi kan, dan jika kalamnya naqis, berarti ghairutam. Wa huwa alladhi lam yuzkar fihi al-mustasna minhu, itu yang tidak disebutkan mustasna minhunya, maka ini dinamakan istisna mufarraghan, istisna mufarraq. Hai barakallahu fikum. Istisna mufarraq, yang kosong. Istisna yang kosong. Hai barakallahu fikum. Istisna yang kosong, mufarraq. Ya, artinya maknanya hanya terdapat pada mustasna. Kanal mustasna ala hasabil awamil. Jadi istisnanya itu kosong, enggak ada. Majaa illa, nah gitu, itu kosong. Naqis, tidak disebutkan mustasna minhu. Kanal mustasna ala hasabil awamili, maka mustasna'nya sesuai dengan amil-amil. Fayu'ta ma yastahiqquhu, maka diberikan sesuai yang berhak bagi dia. Ya, sesuai dengan awamil yang menuntut hal tersebut. Ma jaa illa Zaid, berarti Zaidun, karena amilnya membutuhkan fa'il. Ya. Lau lam yujad illa, seandainya tidak didapati illa. Seandainya tidak terdapat illa. Ya, majaa Zaidun gitu. Majaa illa Zaidun. Nah, anda anggap aja itu illanya enggak ada. Mara'a itu illa Zaidan, anggap aja mara'a itu Zaidan. Sudah? Wa syartuhu kaunul kalami ghairu ijabin. Ya. Maka syarat istisna mufarraq adalah kalamnya ghairu ijab. Berarti didahului oleh apa? Nafyun. Didahului oleh nafyun atau syibah nafyun. Didahului oleh nafyun. Nahu ma qama illa Zaidun wa ma ra'aitu illa Zaidun wa ma maratu illa bi Zaidin. Nah, ini semua sesuai dengan awamil yang menuntut. Ya, ma qama illa Zaid menuntut adanya fa'il. Rafa maraitu menuntut adanya nasab. Wa ma maratu illa bi, ya itu jelas menuntut adanya ijab majrur. Ka qaulihi ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun. Ya, ma Muhammadun illa rasulun. Rasulun sini apa? Ya khobar, anggap aja enggak ada illa. Wa ma Muhammadun rasulun. Illa rasulun. Itu perhatikan ya. Baik. La taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Al-haqqa, perhatikan di situ. Maf'ulun bih, mansub dari taqulu. Ya. Ya barakallahu fik. Lihat di footnote. Wa qila na'tun li masdarin mahdhufin. Ada yang menyatakan dia na'at dari masdar maf'ul mutlak yang mahdhuf. La taqulu 'ala Allahi al-qawla al-haqqa. Ya, boleh aja. Kemudian, wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Baik, illa billati. Ini jelas ini ya. Baik, kita baca syarahnya di sini. Ya, fadhol Zaki. Mufarraqan itu istitsna yang kosong, ya. paham sini ya, istisna mufarraqah. Terus baik, paham sini dinamakan kenapa mustasna mufarraq? Ya, kenapa? Karena amil yang sebelum illah, amilnya dia tafarraq, dia kosong lil amal fi ma ba'daha, dari yang setelahnya. Maja'a ya, itu kosong dari amal, enggak ada, dia seolah-olah enggak beramal itu si ja'a itu. Wa man ra'aitu illa, ya itu seolah-olah enggak ada beramal dia. Mana maf'ul dia? Kalau dia beramal ada punya ma'mul. Maja'a illa ya, enggak punya ma'mul, ma'mulnya fa'il. Ma ra'aitu enggak punya ma'mul, ma'mulnya maf'ul bih. Nah, itu maknanya. Terus nah, berarti mustasna sesuai dengan tuntutan amil-amilnya. Terus ah, min kalamin naqisin. Allati qablahu. Nah, perhatikan, yaitu mustasna min kalamin naqis. Berarti mustasna dari kalam naqis. Berarti naqis apa maknanya sini naqis? Hah? Wiruta. Tidak disebutkan mustasna min. Antum mau paham babul istisna mesti ngerti itu apa naqis, apa ta. Apa ijab, mujab, atau wairu mujab. Antum enggak ngerti ini udah, antum mimpi paham mustasna min. Pasti ntar salah-salah. Ya, jadi kalau di murojaah kemarin udah dihafal belum murojaah? Udah dihafal belum Niko? Niko udah hafal. Kalau antum nggak hafal ini, udah mimpi antum paham babul istisna. Ya, saya bilang mimpi, karena nggak akan bisa. Muter-muter lagi, ntar keliru lagi, ini dipaham. Naqis itu apa? Gampang kok. Ya. Naqis nggak disebutin, mustasna minhu. Mustasna minhu itu apa? Parah lagi kalau nggak paham mustasna minhunya itu apa. Mustasna yang dikecualikan, ya, yang dikecualikan. Maja al qawmu illa zaidan. Berarti yang dikecualikan darinya si kaum. Yang dikecualikan zaid, yang dikecualikan darinya si kaum. Paham sini? Pokoknya istilah-istilah ini mesti ngerti, mesti paham. Gak bisa enggak. Mudah kok insya Allah, gampang. Murojaah. Ini udah pada hafal semua enggak si Jaki? Kemarin murojaah. Siapa pemimpin murojaah kemarin? Ngerti semua udah? Ada yang enggak ngerti? Kasih contoh semua bisa. Suwidi bisa kemarin kasih contoh. Niko? Alhamdulillah. Pokoknya mesti bisa sih. Ya. Gampang kok. Nah itu sebenarnya mudah ya. Nah itu memang banyak yang susahnya, tapi kalau kita ngerti rumus-rumus dasarnya mudah. Jangan terlalu pusing mikirin khilaf itu, kalau banyak khilaf ya baru jadi susah. Ya, baik. Yakunu i'rabuhu ala hasabil awamil allati qablahu, maka i'rabnya sesuai dengan amil-amil ya, yang ada sebelumnya. Menuntut apa? Apakah rafa sebagai fa'iliyah? Sebagai fa'il atau yang semisalnya, bisa jadi khobar kayak ma wa ma Muhammadun illa rasulun, ya enggak? Wa ma duriba illa zaid, nah, berarti naibul fa'il. Ya, atau yang semisalnya, atau maf'ulun bih atau yang semisalnya, ya. Bisa jadi maf'ulun bih, bisa jadi hal, bisa jadi yang lain, ya. Tapi barakallahu fiik. Au khabdin atau ya khafat. Terus untuk Jaki. Rasulun. Baik. Contoh rofa sebagai fa'il ma maqama idza zai. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Kan sesuai ya, wa ma ya'lamu fa'ilnya dhamir mustatir. Innahu illa huwa. Maka Zaidun di maqama ila Zaidun fa'il dari qama huwa dhamir munfasil bi ma'ni rabbin fa'il dari ya'lamu. Ya, bisa juga dia sebagai badal dari ahadun. Wa ma ya'lamu ahadun, ya, bisa juga begitu. Wa ma qama ahadun illa Zaidun. Ya, barakallahu fiik. Contoh rafa selain fa'il, wa ma Muhammadun illa rasulun. Rasulun khabar mubtada, ya. Alladhi huwa Muhammad. Muhammad yang mubtada itu adalah Muhammad. Terus lanjut lagi. Contoh nasab sebagai makuliah yang sesuai tuntutan nasab. Wa ma ra'aitu illa Zaidan. Nah, tuntutannya, tuntutan dari ra'aitu mesti ada mansub makulun bih. Ya, wa dan firman Allah wa la taqulu 'alallahi illa al-haqqa. Al-haqqa ya, di sini Zaidan maf'ul dari ra'aitu, al-haqqa maf'ul bih dari taqulu. Contoh nasab selain maf'ul bih adalah hal maksudnya. Maja'a Zaidun illa dohikan, illa dohikan. Ya, maja'a Zaidun illa dohikan. Dohikan hal dari Zaid mansub dengan ja'a. Ya. Tapi kalau di sini maja'a Zaidun illa dohikan, mustastamin, dia nakis enggak? Nakis enggak dia? Hah? Enggak. Disebutin mustastamin bunyi kan? Dia hanya ghairu ijab. Ya, dia hanya ghairu mujab. Ya. Ya, karena di dalil syibah atau di dalil nafyun. Baik. Terus dibaca berikutnya. Niko. Bacanya, aduh. Lihat Niko. Misalul khabdi ma maratu illa bi Zaidin. Wa la tujadilu billati ahlal kitabi bil illa billati hiya ahsan. Maka Zaidin majrur dengan ba allati majrur mahallan majrur secara mahal karena dia mabni ala sukun. Ya, mahallan bil ba aidan. Tanbih il istisna fi hadhihi al amsilati. Ya, istisna pada contoh-contoh ini semua. Min ismin amin dari isim am ya, mahdhufin yang mahdhuf yakunu taqdiruhu munasiban lil mustasna. Contoh-contoh itu semua dari isim umum yang mahdhuf ya kan, ma ra'aitu illa ya kan, mahdhuf itu takdirnya mesti sesuai dengan mustasnanya. Fayuqaddaru gitu. Yaqdar, yuqaddaru. Lanjut Niko. Yaqdaru Oh, itu yang hal. Ya. Qadar ma qama zaid illa zaidun ma qama ahadun. Jadi takdirnya itu mesti sesuai dengan mustasna. Demikian pula al-baqi yang lainnya, ma labistu illa sauban. Berarti ma labistu libasan illa sauban. Ya. Misalkan untuk mengatakan begini. Apa ya? Ma safartu illa ila Makkah. Berarti disesuaikan. Ma safartu illa ila Makkah. Berarti gimana takdirnya? Ma safartu ila makanin ila ayyi makanin illa ila Makkah. Berarti sesuai konteks mustasnanya. Jadi enggak mesti ahadun. Kayak tadi dicontohkan, malabistu illa sauban. Jangan malabistu ahadun gitu kan. Malabistu sauban illa malabistu libasan illa sauban gitu. Majaa Zaidun ila dhahikan, takdirnya ini mustasna minhunya. Majaa fi halatin, majaa Zaidun fi halatin minal ahwali illa dhahikan. Oh begitu. Ya. Begitu mustasna minhunya, bukan Zaidunnya. Nah. Terus dibaca berikutnya. Sayyidi. Nah, ini paham ya. Syaratnya itu yang tadi mustasnanya itu mufarraq. Ya, mustasna mufarraq syaratnya itu kalamnya itu ghairu ijab. Berarti selain mustasna minhu yang tidak disebutkan, dia mesti didahului oleh nafyun dan syibir nafyun. Nah, ini syaratnya. Terus ai yastamilu ala nafyin au syibni ka amsalati al musannifi wa innama isyaro Wa inna mashkurita dhalika li anna al-usula al-fa'ilati mutawaqqafun alayhi ghaliban. Fa innahu law qila masalan darabtu illa zaidan kana ma'nahu annaka darabtu an-nasu kullahum wa tarakta zaidan. Wa hadha muhalun bi khilafi qawluka ma darabtu illa zaidan fa inna iqa'a ad-darbi ala zaidi mumkinun fa in hasalat al-fa'idatu biduni nafyin aw shabhihi aw shabhihi shabhihi bihadha وَذَلِكَ نَهُ فَرَحْتُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّكَ فَرَحْتَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ غَيْرَ الْجُمْعَةِ وَهَذَا مَعْنَى صَحِيحٌ. Perhatikan. Ya. Qawluhu ay bi ayyashtamila ala nafyin aw shibhi, yaitu dia ghairu mujab, yaitu dia kano ya, ada mengandung nafiyun atau syibah diawali oleh itu. Semisal yang dicontohkan oleh musannif, dia mesti terbebas dari nafiyun, apa, dia mesti diawali oleh nafiyun dan syibahnya. Kalamnya itu ada nafiyunnya. Wa inna mashturita dzalika, kenapa dipersyaratkan demikian? Li anna husulal faidati mutawaqqafun alaihi ghaliban. Karena adanya faedah itu tergantung kebanyakan, ya, bergantung dengannya. Fa innahu law kila masalan sa, karena kalau dikatakan misalnya darabtu illa Zaidan, ini enggak cocok. Darabtu illa Zaidan, ya, enggak ada ma darabtu illa Zaidan. Darabnya ini enggak ada faedahnya. Karena kalau antum katakan darabtu illa Zaidan, ya, karena maknahu annaka darabta an-nasa kullahum wa tarakta Zaidan. Itu maknanya Anda memukul manusia semua, namun Anda membiarkan Zaid saja. Nah, jadi enggak, berarti Zaid enggak dipukul. Tapi kalau antum mengatakan ma darabtu illa Zaidan, antum membiarkan manusia semua, yang dipukul cuma siapa? Zaid, kan begitu yang diinginkan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan kita, memutuskan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Allah ta'budu, Allah ta'budu. Kan diawali oleh nafiyun. Enggak. Tapi kalau enggak ada nafiyunnya, antum ibadah kepada semua siapa saja kecuali Allah. Itu ngaco maknanya. Gitu. Nah, itu enggak ada faedahnya. Yang ada faedahnya kalau diawali, mesti diawali oleh nafiyun. Makanya dia mesti ghairu mujab. Ya, ghairu ijab. Ya, wa hadza muhalun, dan ini mustahil kalau dikatakan Anda memukul semua manusia wa tarafta Zaidan. Bi khilafi qaulika ma darabta ila Zaidan, berbeda dengan ucapan Anda ma darabta ila Zaidan. Fa inna iqa'ad darbi ala Zaidin mumkinun. Karena terjadinya pemukulan terhadap Zaid itu mungkin. Ma darabta ila Zaidan. Dia mungkin, bukan sebuah hal yang mustahil. Ya enggak? Tapi kalau ya darabtu ila Zaidan, ya, darabtu ila Zaidan, maknanya Anda memukul semua orang kecuali Zaid. Ini mustahil. Semua dipukul, semua George Bush, Donald Trump, Obama, siapa? Abraham Lincoln, semua yang dipukul semua. Nah, dipukulin semua atau sampai family sendiri, kan enggak mungkin. Ya? Nah, fa in hasalatil faidatu biduni nafin aw syibhin jaza dzalika. Namun apabila memang terdapat faedah, ya, tanpa ada nafiyun atau yang semisalnya, bisa aja boleh, baru boleh dzalika. Contoh, qara'tu illa yaumal jumu'ati. Qara'tul kitaba illa yaumal jumu'ati. Bisa diambil faedah enggak? Ada, bisa, iya. Ya. Li'annal makna, karena maknanya apa? Annaka qara'ta kulla yaumin min ayamin usbu' ghaira al-jum'ati. Karena maknanya Anda membaca, ya, setiap hari dari hari-hari pekanan, dari hari-hari usbu' pekanan, ghaira. Nanti ghaira, kenapa ghaira? Itu pembahasan berikutnya tuh. Ya, pembahasan berikutnya mustasna bi ghair. Ya, mustasna bi ghair. Ghaira, bukan ghairu. Ya. Ghair. Nanti ada pembahasan lagi. Anda membaca kecuali hari Jumat. Wahada ma'nan sahih. Nah, ini maknanya sahih. Tanbihun. Tanbih sekarang. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya, siapa? Si ini. Raymond. Baik, tanbih. Ada tanbih, peringatan sini. Masalul musannifu linnafi wan nahyi. Yang namanya nafyun, ada syibahnya. Syibahnya nafyun apa? Nahyun. apalagi istibham. Sebagian nuhat mengatakan istibhami mesti ingkari. Walam yumassil lil istibham, dan beliau tidak memberikan contoh dari sibah nafiyun lil istibham. Wa misaluhu, kalau contoh yang dari sibah nafiyun lil istibham, qauluka hal qama illa zaidun. Hal qama illa zaidun. Fahal yuhlaku illal qawmul fasikun. Fahal yuhlaku, apakah yang dibinasakan? Ya, kecuali orang-orang fasik. Ya, kecuali orang-orang fasik. Namun kalau hal istifham, kemudian ada illah, hal tersebut maknanya nafyun. Maka fahal yuhlaku illal qawmul fasikun, maknanya apa? Dan tidaklah yang dibinasakan adalah kecuali orang-orang yang fasik, kaum yang fasik. Nah, sama semisal ayat penjelasan tentang sifat ityan. Fahal yang duruna illa ayatiyahum, gimana ayatnya? Tapi hal yang turuna illa ayatiyahum, tentang sifat ityan datangnya Allah. Aduh, jadi qadarullah, jadi lupa. Ah, fahal yang hal yang turuna, dan tidaklah mereka menunggu. Jadi istifham kemudian dari illa itu maknanya adalah nafyun juga. Ya, hal qama illa zaidun, maknanya ma qama illa zaidun, itu maknanya. Ini kan di surah Al-Ahqaf, ya. Ya, di surah Al-Ahqaf di sini. Lihat-lihat terjemahannya. Surah Al-Ahqaf ayat ke berapa itu? 35. Ya, 35 ya. Ya. Lihat. Fahal yuhlaku illa al-qawmul fasikun. Maka tidak dibinasakan. Tidak, maknanya nafiyun. Pokoknya kalau hal, kemudian ada illa, maknanya nafiyun. Artinya yang maknanya betul-betul istifham, jadinya kayaknya enggak ada gitu. Kayaknya enggak ada. Tabarakallah fiik. Kemudian wal mustasna bi ghairi wa siwa. Sekarang mustasna dengan ghair dan siwa. Ya. Bi lughatiha, siwa dengan segala lughahnya. Ya. Lughah siwa apa aja nih kok? Sawa, wazannya apa kalau sawa? Wazannya apa kalau sawa? Hah? Loh, kok wazan apa? Nah, kalau siwa, ya, wazannya apa? Ridho. Kalau sawa, sawa pun mana? Wazannya apa nih kau? Katanya murojaah kemarin. Hah? Cuyudi, wazannya apa kalau sawaun? Wazannya apa yang semisal dengannya? Kan kalau siwa ridho, enggak? Siwa ridho, hah? Sama. Terus apa lagi rugoh dari siwa? Sama sawaun. Kedua apa lagi? Hah? Suwa. Siwa, apa wazannya? Binaun. Apa lagi? Suwa, apa wazannya? Hudan. Ada katanya murojaah. Ini kok murojaah? Oh, enggak mungkin. Kalau murojaah itu antum kuasai semua materi itu. Aduh, mencurigakan ini. Patut dicurigai murojaahnya. Tapi mustasna dengan goyir dan siwa dengan segala rukuhnya majrur bil idopa. Majrur, tapi majrur itu hukumnya dengan idopa. Jadi sebagai mudhofun ilaih. Yu'rabu goyir dan siwa, sedangkan si goyiru dan siwa, goyirun, diirobnya gimana? Bima yastahikuhu al mustasna. Sesuai dengan yang dituntut oleh mustasna dengan illa bi illa. Ya. Jadi misalkan begini. Ya, misalkan goyir itu anggap aja antum dia mustasna dengan illah. Kalau kalamnya tam mujab berarti goyir wajib nasab. Ya, ja'al qaumu goyra Zaidin. Goyra Zaidin. Perhatikan sini. Dia dianggap seolah-olah dia mustasna dengan illah. Nah, sekarang dia tam tapi goyru mujab. Ya, maja'al qaumu maka goyir Zaidin. Berarti apa? Kalau Zaidin jelas mutlak mudhofun ilaih. Berarti goyir apa? Goyiru. Yang afdal goyiru. Kenapa? Karena dia mutasil. Nah. Maja'al qawmu. Maja'al qawmu goyir himar. Himarin. Berarti apa? Hah? Goyir apa? Goyir munqati'. Kalau munqati' madhab Hijaz, apa niko? Pada kasus tam mujab. Ah, mungkin ini murojaahnya nih. Apa? Hah? Apa? Mansul apa? Boleh atau wajib? Wajib. Kalau tamim? Berarti gak mungkin ini murojaahnya nih. Aduh, katanya murojaah. Aduh. Ini kok murojaah benar? Kok belum bisa dari itu? Murojaah enggak antum beneran? Niko, murojaah bener? Kok enggak bisa? Katanya murojaah. Kalau murojaah ya udah bisa berarti otomatis di luar kepala. Pokoknya hasil murojaah antum bisa ngerti itu di luar kepala. Maka kemarin saya bilang setelah murojaah tutup buku, jelasin satu-satu. Murojaah itu enggak perlu lama-lama baca ulang. Rumus-rumus pentingnya aja. Dibahas, tutup buku. Jelasin satu orang atau-atau. Pemimpin murojaah tunjuk. Pertama dia dulu jelasin. Gini-gini. Habis itu tutup buku tunjuk kan, semuanya. Ya. Nah itu. Entah satu orang bikin, suruh bikin rumusnya. Satu orang kasih contohnya. Satu orang suruh ngikrop. Kayak gitu aja udah. Ya, gak usah lama-lama. Satu jam aja udah dapat semuanya. Gak paham sini ya. berikutnya. Wajibu nasbuhuma fi nahwi qamu ghairu zaidin, wajib dinasab ghair. Kenapa? Karena dia tam mujab. Ya. Qamu ghairu zaidin wa siwa itu berarti muqaddar. Zaidin kalau zainnya mutlak mudhofun ilaih. Wa yajuz al-ithba wa nasab kama fi qawli, ini kalau tam ghairu mujab. Ma qamu ghairu atau ghairu zaidin siwa yaitu dia muqaddar. Wa yu'rabani bihasabil awamil, keduanya di'irab ghairun dan siwa sesuai dengan tuntutan amil-amil. Ma qama ghairu, seolah-olah illa zaidun gitu kan, illa zaidun ghairu. Wa ma ra'aitu ghaira zaidin, wa ma marartu bi ghairi zaidin siwa zaidin. Sudah ngerti sini ya. Wa idza muddat siwa, kalau dipanjangkan siwan, ya dipanjangkan, taib dimatkan. Karena irobuha zahiron, kalau dipanjangkan, irobnya zahir. Ya, irobnya zahir. Taib zahiron. Wa idza qusirat, wa idza qusirat, tapi kalau dikasar kana muqaddaran alal alif, kayak ini ya. Tapi kalau dimatkan berarti sawaun gitu. Hah? Sawaun juga ya, sawaun juga kan, siwa itu yang paling agrob ya, siwa yang paling agrob. Agrob itu apa? Yang paling aneh ya. Yang paling kuat tiga, siwa, sawa, suwa. Itu. Nah, ini yang mat yang pakai yang dimatkan sawaun, berarti i'rabnya zahiran. Ya. Ma ra'aitu sawaan Zaidin. Nah, sawaan Zaidin. Baik. Nah, tapi kalau dia dikasar kayak suwan, sawa, siwa itu berarti muqaddaron 'alal alif. Sudah? Berarti barakallahu fiik. Baca berikutnya. Nugraha. Anahuma lama yurroh bihima al-mustasna intakola irrohuhu ilayhima waqauluhu fayadibu nasbuhuma bila akhir mahalu wujubi nasbiha bila kanal kalamu asabiku taman mujaban kalmithali al-awali wa mahalu jawazil amroihi al-ithba'i wal-nasbi al-istisna'i ila kana al-kalamu as-sabiku taman manfiyan kamithali thani manahu la yakun ahadun khairu liri wasiwa zaidin wa haqqama ahadun khairu zaidin khairu zaidin wasiwa zaidin wal-adjahu al-ithba'i kama taqaddam wa mahalu irrohihima ala hasabi awamili ila ta'na al-kalamu al-sabiku naqisun tabakiyat al-amsilati qawluhu wa ila muddat siwan ila akhir ay nahmu qawna qawmu siwa al-zaidi bil maddi ma'afat hissini. Oh iya, kalau dia mudaf berarti enggak boleh pakai tanwin ya, enggak boleh pakai tanwin. Jangan siwaan atau sawaan. Ya. Siwa Zaidin, siwa Zaidin. Terus jelas ya. Yu'rabu ghairun, ghairu dan siwa bima yastahiqquhu al-mustasna bi'illa. Di ghair dan siwa di'irab sesuai dengan yang dituntut, yang berhak pada mustasna dengan illa. Ai minal i'rab fi dzalika al-kalami qad arafta tafsirahu. Yaitu dari i'rab-i'rab yang hal tersebut dari pembahasan ini yang Anda telah mengetahui perinciannya. Perinciannya. Kalau dia tam mujab wajib nasab. Ya, kalau dia tam ghair mujab ditafsil bisa dia itba sebagai badal, bisa juga dia sebagai ya, mustasna mansub. Ya. Nanti kalau dirinci lagi, kalau dia munqati ya, kalau dia munqati dia berarti man apa namanya? Hah? Mansub. Nah, kalau dia mutasil marfu itba. Tayib itba badal. Kalau hasabil awamil ya jelas. Tayib. Wa ka'annahuma lam majurra bihima. Maka perhatikan di sini. Maka tatkala keduanya ketika dijarkan dengan keduanya ini, yaitu mustasna dengan illa dan dengan ghairu dan siwa ini, ketika keduanya dijarkan dengan mudhaf yang tadi al mustasna, ya ketika mustasna dijarkan dengan mudhaf dan majrur intaqala i'rabuhu ilaihima, maka i'rabnya berpindah kepada keduanya, kepada ghair dan siwa. Ya, kepada ghair dan siwa. Ya. Jadi ghair itu dianggap seperti mustasna. Kalau yang mustasna dengan ghair udah otomatis mutlak majrur, dijarkan. Ya. Nah, ghairnya itu seolah-olah dia mustasna dengan illah, si ghairnya sendiri. Makanya tadi siapa itu yang baca? Tadi siapa? Antum ya, lihat yang itu. Ya, li'anna makna annaka qara'ta kulla yawmin min ayyamil usbu'i ghayra. Kenapa? Karena kalamnya tam. Tam enggak? Tam. Mujab enggak? Mujab, maka wajib nasab ghayra gitu. Ghayra ya, al-jumu'ati. Ya, fa yajib nasbuhuma. Maka wajib menasabkan keduanya, ghayrun dan siwa. Ya. Ya, barakallahu fikum. Ya, ai ila akhir mahalu wujubi nasbihima. Idza kana al-kalamu sabiqu taman mujaban kan bisa dilawan. Nah, jadi mahal, kapan itu mahal tempat diwajib dinasabkannya keduanya, siwan dan ghair, jika kalam sebelumnya itu tam mujab. Semisal contoh yang pertama. Contoh yang pertama mana? Ya, qamu ghaira zaidin. Qamu ghaira zaidin. Wa mahallu jawazil amrayn. Nah, sekarang posisi boleh keduanya antara itsba' atau nasab alal istisna. Itsba' badal atau nasab alal istisna. Tetap mustasna mansub. Idza kana kalamu sabiqu taman manfiyan. Kalamnya tam tapi ghairu mujab alias manfi. Sebisa contoh yang kedua, maqamu ghairu zaidin. Boleh juga ghairu zaidin. Ya. Ya, ini kalau dikatakan ghairu zaidin, ini kalamnya boleh enggak? Fasih enggak? Fasih. Ya, bukan kalam merodi yang kemarin. Namun yang fusha yang paling fasih adalah kalau kalamnya mutasil, ya, apa mustasnanya mutasil, dia itbah. Ini perinciannya di muroja enggak kemarin? Di muroja. Tapi barakallahu fiik. Ya, mana lagi tadi? Ya. Idza kana kalamu sabiq taman manfiyan, kal misal di sani. Wa nahu la yaqumu ahadun ghairu Zaidin siwa Zaidin. Hal ya hal qama ahadun ghairu Zaidin. Wal arjah al-itba' kama taqaddama. Arjah al-itba'. Kenapa? Karena dia menqati semua ustaznya begitu. Wa mahalu irabihi ma ala hasabil awamil. Nah, sekarang posisi irab si ghair dan siwa kalau sesuai dengan tuntutan amil-amil, idza kana kalamu sabiqu naqisan. Kalau kalamnya naqis, apa makna naqis di sini tadi Niko? Sedangkan apa ya itu? Iya. Naqis zahir tapi maksudnya apa? Yang kurang, kurang tam gitu. Tamnya kurang. Maksudnya apa? Ah, itu yang diinginkan. Ya, barakallahu fiik. Jangan kemana-mana muter. Kalau naqis apa? Ghairu tamyiz. Naqis apa? Ghairu tamyiz emang. Baik. Perhatikan. Kalau kalamnya naqis, semisal contoh kabaki itu dalam misal. Seperti contoh-contoh yang lainnya tadi. Ya. Kemudian waqauluhu idza mudda siwa ai ila akhir. Nahu qama jika dimatkan. Siwa sawa Zaidin bil mad. Berarti i'rabnya zahir. I'rabnya zahir. I'rabnya zahir berarti itu mengatakan qamal qawmu sawa Zaidin. Ya. Sawa Zaidin. Sawa Zaidin. Ya. Kalau man kalau sekarang ghairu mujab maqamal qawmu sawa Zaidin. Kalau dia itba' kalau dia itba' ya. Baik, ma ra'aitu sawa'a Zaidin. Ya, sawa atau siwa'a Zaidin. Ma marartu illa apa namanya? Ma marartu enggak bisa ya. Bi siwa mustadabnya. Ma marartu bi siwa'i Zaidin. Bilmat ma'afat hissin au kasriha dengan dipatahkan sawa atau kasar siwa. Kamata qaddam qablu sebagaimana yang telah berlalu sebelumnya. Wa qamal qawmu siwa Zaidin. Wa baqiyatil amsilatil musannif wa irabuha haina idin muqaddarun. Nah, kalau siwa tanpa mat berarti irabnya muqaddar. Ditakdirkan saja ada alif mana min dhuhuriha min dhuhurihi at-ta'adzur. Yang menghalangi nampaknya karena ta'adzur. Mustahil ya nausman maksurun karena isi maksur. Qala wal mustasna bi laisa wa la yakunu. Sekarang mustasna dengan laisa dan ya la yakunu. Qala mansubun la ghair yanahu khabaruha khabaruhuma. Mansub enggak ada yang lain karena dia adalah khabarnya. Khabar apakah laisa ataupun la yakunu. Qamal qawmu laisa Zaidan wa la yakunu Zaidan. Enggak mungkin Zaidun. Nah, baca fikri. Mansub la ghair, mansub tidak ada yang lain. Mansub tidak ada yang lain. Berarti dia mesti mansub. La ghairu. Ai annal mustasna bi laisa dan yang gaya ulul lahu hukmun wahidun. Dia cuma punya satu hukum. Wa huwa wujubun nasbi, wajibnya nasab. Wa inna ma wajaba nasbuhu. Kenapa wajib nasab? Li annahu khabarun lahumā. Karena dia adalah keduanya. Mustasnanya khobar dari laisa dan yakun, layakun tadi. kami salai al musannif. Misal contoh musannif, ma apa qamal qawmu laysa zaidan wala yakunu zaidan. Maka laysa pada contoh yang pertama fiil, fiil istisna, fiilul istisna bimanzilati illa. Kedudukannya sama seperti illa. Dia seolah-olah illa. Qamal qawmu illa zaidan. Nah, ini laysa zaidan. Baik. Wasmuha isimnya mana berarti la yakunu dan laysa? Damirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa. Ya'udu ala ismin al-ismil fa'ili. Yang kembali kepada isim fa'il al-mafhumi yang dipahami minal fi'li asabiki. Dari fi'il sebelumnya. Ya, maqamal qawmu laysa. Laysanya ini ada huwa. Huanya kemana? Ke fa'il di koma. Ya. Kok ke fa'il ke koma? Kemana? Ke kaum. Ke kaum. Ayo barakallahu fiik. Dhamirun mustatirun fihi fiha wujuban taqdiru huwa. Ya'udhu ala ismin fa'ili al-maf'ul al-maf'umi min al-fi'li as-sabiq. Wa taqdiru laysa huwa ay al-qa'imu zaidan. Laysa huwa al-qa'imu zaidan. Zaidan mustasna mansubun wujuban ala annahu khabaruha. Ya wa mithluhuma ba'da. Dan semisal ini wa berikutnya mustasna dengan khola ada hasya. Ya. Cukup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika.